Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran membaca kitab, yaitu praktek untuk membaca salah satu kitab ataupun risalah yang ditulis oleh para ulama, yaitu kitab yang berbahasa Arab. Dan kitab yang akan kita baca adalah risalah atau matan dari risalah ya, Al-Qawaidul Arba, empat kaidah pokok ya, kaidah-kaidah yang empat, yang ini ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang beliau hidup ya pada tahun 1115 sampai 1206 Hijriah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membaca kitab ya yang ditulis oleh beliau, maka perlu kita sampaikan ya bahwasanya untuk bisa membaca kitab gundul atau kitab berbahasa Arab ya yang tidak diberi harokat, tulisan-tulisan yang tidak berharokat ya dalam bahasa Arab, maka ini sangat dibutuhkan ya bekal ilmu ya dalam kaidah bahasa Arab. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kaidah bahasa Arab yang paling penting ya untuk dipahami agar bisa memahami ya membaca kitab-kitab gundul, itu kitab yang ditulis para ulama yang tidak ada harokatnya, maka kita membutuhkan ya setidaknya dua macam ilmu. Ilmu yang pertama disebut dengan ilmu nahwu ya, dan ilmu yang kedua disebut dengan ilmu sorof ya. Apa perbedaannya? Adapun ilmu nahwu, maka yang dibahas di dalamnya adalah tentang kaidah-kaidah yang mengatur ya keadaan akhir kata di dalam kalimat ya, keadaan akhir kata di dalam kalimat ya, bagaimanakah keadaan akhirnya, apakah tetap atau berubah, dan seandainya berubah bagaimanakah perubahan akhir katanya, apa saja yang menyebabkan ya perubahan itu, maka itu dipelajari dalam ilmu nahwu ya. Jadi fokus pembicaraan nahwu adalah membahas tentang keadaan akhir kata di dalam kalimat. Kemudian ilmu sorof ya adalah ilmu yang membahas tentang kaidah pembentukan kata ya, bagaimana rumus-rumus ya, atau pola-pola yang diterapkan dalam membentuk kata sebelum kata itu dimasukkan ke dalam kalimat ya. Sebelum dia dimasukkan ke dalam kalimat, maka ya ada rumus-rumus ya, aturan-aturan, kaidah-kaidah yang mengatur pola-pola kata ya, bagaimanakah bentuk pelaku ya, bagaimanakah bentuk ya kata yang menjadi perintah, dan seterusnya, maka itu akan bisa kita temukan ya dalam pelajaran ilmu sorof atau disebut juga ilmu tasrif. Selain itu juga bisa kita tambahkan ya, selain ilmu nahwu dan ilmu sorof, maka seorang juga butuh memahami ya mufradat ataupun kosakata ya. Mufradat atau kosakata ini butuh untuk dimengerti ya, tentu saja sambil berjalan ya. Ketika kita sudah memiliki misalnya salah satu kitab berbahasa Arab ya, mungkin yang tipis, tidak usah yang tebal ya, misalnya yang kita baca sekarang ini itu Al-Qawaidul Arba, empat kaidah pokok, maka kita bisa ya melihat atau membaca teks yang berbahasa Arab dan juga terjemahnya ya, insyaallah terjemahnya juga sudah ada bisa dibaca, maka kita akan bisa memetik faedah dari situ, yaitu mufradat, yaitu kosakata, kosakata. Terlebih lagi kita juga apabila sering membaca Al-Qur'an ya setiap hari, atau mungkin kita sering ikut pengajian, ikut kajian, kita mendengarkan kajian-kajian yang di sana dibahas ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkataan para ulama, maka itu pun akan semakin memperkaya, yang memperbanyak kosakata yang kita miliki, sehingga kita akan bisa menerapkan ya ilmu nahwu, kemudian ilmu sorof, ketika kita memahami kitab-kitab para ulama, ketika kita mendengarkan ya ceramah-ceramah mereka, maka itu akan sangat bermanfaat bagi kita ya dalam memahami ya ayat-ayat Allah, demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perkataan para ulama. Dan tentu saja ya dalam mempelajari ilmu ini kita harus ya butuh proses ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu ini adalah dengan cara belajar sedikit demi sedikit ya, melalui perjalanan siang dan malam ya, setiap hari kita belajar, kita sisihkan waktu ya, walaupun hanya setengah jam atau satu jam, kita dengarkan atau kita baca apa yang ditulis oleh para ulama atau para ustadz kita mengenai ilmu yang kita pelajari. Apakah itu ilmu yang berkaitan dengan nahwu, ataukah yang berkaitan dengan sorof, atau yang lainnya. Sehingga ini akan membantu kita dalam memahami ya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Karena sebagaimana kita ketahui ya, kitab-kitab para ulama adalah menggunakan bahasa Arab ya, dan ini sangatlah ya membutuhkan kemampuan untuk membaca kitab gundul. Kita harus paham nahwu dan juga paham sorof ya. Dan kita harus berlatih untuk menerapkan kaidah-kaidah itu, baik yang ada dalam ilmu nahwu yang misalnya kita pelajari dari kitab Muyassar ya, atau kaidah yang ada dalam ilmu sorof yang kita ambil atau kita pelajari dari kitab Muhtarat, maka butuh untuk kita terapkan sedikit demi sedikit ya, sambil kita menambah kosakata, sambil kita ya menyimak faedah-faedah ilmiah ya yang berkaitan dengan masalah tauhid, yang berkaitan dalam masalah akidah, yang itu adalah perkara yang paling penting dalam agama kita. Maka di sini harus kita ingat dua hal, yang pertama adalah tujuan dan yang kedua adalah sarana. Apa tujuan kita belajar ya bahasa Arab, belajar membaca kitab? Tentu saja karena kita ingin mengamalkan ya apa yang kita pelajari, yaitu untuk mewujudkan ibadah kepada Allah, untuk mentauhidkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka kita niatkan ketika kita menimba ilmu, apakah itu ilmu nahwu ataukah itu ilmu sharaf, atau sambil membaca kitab para ulama, untuk mendapatkan faedah agar kita bisa beribadah dengan benar ya, beribadah dengan ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan yaitu sunnah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian apa yang kita lakukan dengan belajar bahasa Arab itu akan membuahkan pahala yang sangat banyak ya, karena sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu akan dinilai dengan niatnya. Ketika kita meniatkan ya mempelajari bahasa Arab ini untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, untuk melaksanakan amal ya, untuk mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah yang itu merupakan tujuan penciptaan kita, maka tentu saja faedah ataupun pahala, ganjaran yang akan diperoleh oleh seorang hamba tentu akan sangat banyak, sangat melimpah. Walaupun mungkin sebagian orang memandang atau melihat ya belajar bahasa Arab ya mungkin tidak se apa namanya tidak terlalu diperhatikan, atau mungkin kata mereka ya ini kan cuma sarana ya, kita harus ingat bahwasanya hukmul wasail ya, hukmul maqasid, bahwasanya lil wasail, bagi sarana dia memiliki hukum seperti hukum tujuan. Jika tujuannya wajib, maka sarananya juga menjadi wajib ya. Jika beribadah kepada Allah itu wajib hukumnya, maka memahami jalan untuk bisa beribadah kepada Allah juga wajib hukumnya. Memahami Al-Quran Sunnah itu wajib, maka apa? Mempelajari bahasa Arab untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah juga hukumnya wajib ya. Maka di sini perlu kita ingatkan agar niat kita lurus ya, niat kita benar dalam mempelajari bahasa Arab, dalam mempelajari cara membaca kitab para ulama, kita belajar ilmu nahwu, kaidah nahwu ataupun kaidah sorof, hendaknya kita niatkan dalam rangka mewujudkan amal, dalam rangka mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya tujuan yang jelas ya, tujuan yang benar, dan juga kita menempuh sarananya. Karena apa? Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair ya, inna safinata la tajri alal yabas, sesungguhnya perahu itu tidak bisa berlayar di atas daratan yang kering. Artinya apa? Kalau kita ingin mencapai sesuatu, kita harus mencapai, harus menempuh jalannya, ya. Kita harus berusaha, menempuh usaha, ya, menempuh cara-cara yang bisa menyampaikan kita ke sana. Jika kita ingin bisa membaca kitab para ulama, tentu kita harus belajar ilmu nahwu, ya. Ilmu tentang kaidah bahasa Arab seputar akhir kata. Demikian juga kita harus belajar ilmu sharaf yang berkaitan dengan apa namanya pembentukan kata, bagaimanakah rumus-rumusnya, ya, bagaimana pola-polanya. Maka itu juga penting untuk dipelajari. Nah, setelah itu kita harus berlatih, ya, sedikit demi sedikit, tentu saja dengan bimbingan ustaz atau orang yang mengajari kita, sehingga kita bisa, ya, menambah ilmu itu sedikit demi sedikit, ya, kita bisa berlatih dan kita bisa memetik faedah dari apa yang kita pelajari, ya, dalam setiap hari, ya, dalam setiap kegiatan ataupun amal yang kita kerjakan setiap harinya, ketika kita berdoa, ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Quran, maka ilmu itu akan membuahkan banyak faedah, ya, bagi hati kita, bagi ucapan kita dan amalan kita. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, beliau berkata, ya, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah, betapa banyak amal yang kecil itu menjadi besar karena niatnya, ya, dan sebaliknya betapa banyak amal yang besar menjadi kecil tidak ada artinya karena apa? Karena niatnya. Maka disinilah penting kita untuk meluruskan niat kita dalam mempelajari kitab para ulama, ya, dengan membaca kitab adalah untuk mengambil faedah, ya, untuk membersihkan diri kita dari kebodohan, dari penyimpangan, ya, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan baca, ya, risalah ini, yaitu Al-Qa'idul Arba. Kita mulai dari judul risalah ini, yaitu Al-Qa'idul Arba, ya, kita perhatikan dari sisi bahasa. Al-Qawaid itu adalah bentuk jamak dari kata qa'idah, ya. Dalam bahasa Arab ada istilah, ya, yaitu kata benda yang jamak. Ya, dia berasal dari kata benda tunggal. Nah, kata benda tunggal di sini dari kata qawaid adalah kata apa? Al-Qa'idah, ya. Kalau bahasa Indonesia kita katakan kaidah, ya, sudah di alih bahasakan atau diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kaidah, ya, kaidah. Maka dalam bahasa Arab al-qaidah itu jamaknya, ya, bentuk jamaknya adalah al-qawaid, artinya kaidah-kaidah. Nah, jamak yang seperti ini dari kata al-qaidah menjadi qawaid itu disebut dengan istilah dalam bahasa Arab, yaitu jamak taksir. Jamak apa? Yaitu jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan. Jamak taksir, ya. Jadi kata qa'idah menjadi apa? Al-qawa'id. Ini disebut dengan istilah jamak apa? Jamak taksir. Contoh yang lain apa misalnya jamak taksir, ya, mungkin yang sering kita dengar, ya, misalnya kata rasulun. Rasul artinya utusan. Dalam bentuk jamak, apa kata jamak dari kata rasul, ya, dalam bahasa Arab rasul itu jamaknya adalah rusul, artinya apa? Para rasul, ya. Rasul jamaknya apa? Rusul. Nah, ini juga disebut dengan jamak taksir, ya. Banyak contohnya nanti akan dijelaskan secara lebih luas dalam pelajaran, ya, nahwu dalam kitab Muyassar. Kita lihat, ya, judul dari risalah ini Al-Qawaidul Arba, yaitu kaidah-kaidah yang empat. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau memulai risalah ini, beliau berkata, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, ya, lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Dan, Ar-Rahim, itu yang Maha apa? Penyayang. Kemudian beliau berkata, ya, as'alullaha, ya, as'alullaha. Artinya saya memohon, ya, saya meminta kepada Allah. As'alullaha, ya, as'alu artinya apa? Saya meminta. Di dalam bahasa Arab, as'alu ini berasal dari kata apa? Sa'ala. Sa'ala artinya meminta. Sa'ala artinya apa? Telah meminta. Kemudian kalau saya meminta atau saya sedang meminta, maka disebut atau diucapkan dengan apa? As'alu. Ya, as'alu artinya siapa? Saya sedang meminta, saya memohon. Kemudian di sini as'alullah, saya meminta kepada siapa? Kepada Allah. Nah, di sini kata Allah berkedudukan ya lafzul jalalah atau lafat ya nama Allah di sini, kata Allah ya, dia berkedudukan sebagai objek. Saya meminta kepada siapa? Allah. Maka di sini sebagai apa? Objek. As'alullah al-karimah. Saya memohon ya, meminta, saya berdoa kepada Allah al-karimah, yaitu yang maha mulia, yang maha pemurah, yang maha mulia. Al-karimah. Rabbal arsyil azimi, yaitu Rabb yang memiliki ars ya, yang besar. Rabb ini dalam bahasa Arab ini memiliki makna diantaranya adalah al-malik, yaitu yang menguasai. Kemudian juga yaitu al-mudabbir, yaitu yang mengatur. Al-muslih, yang memperbaiki. Itu adalah makna dari Rabb ya. Disimpulkan oleh Syekh Utsaimin, Rabb itu adalah yang terkumpul padanya tiga hal, yaitu menguasai, mencipta dan mengatur ya. Menguasai, mencipta dan apa? Mengatur. Maka sering diartikan Rabb itu artinya pemilik atau pemelihara. Saya memohon kepada Allah yang maha mulia, pemilik ars yang sangat besar ya, Rabbal arsil azimi, an yatawallaka, untuk Allah menjadi pelindungmu ya, menjadi penolongmu ya. An yatawallaka, untuk ya, supaya dia yaitu Allah yatawallaka ya, menjadi pelindung atau penolong bagimu. Fid dunya wal akhirati, yaitu di dunia dan di akhirat. Fid dunya wal akhirati. Wa an yaj'alaka, dan semoga yaitu Allah yaj'alaka, menjadikan dirimu yaj'alaka ya, dari kata apa? Ja'ala. Ja'ala artinya menjadikan. An yaj'alaka, semoga Allah menjadikan dirimu mubarakan ya, artinya orang yang apa? Mubarak, artinya yang diberkahi. Semoga Allah menjadikan dirimu mubarakan, orang yang diberkahi. Ainama, dimanapun ya, ainama kunta, dimanapun kunta, yaitu kamu berada. Wa an yaj'alaka, dan semoga Allah menjadikan kamu, an yaj'alaka ya, menjadikanmu, mimman, termasuk orang yang ya, min itu asalnya dari min man itu ya, kemudian digabung jadi mimman ya, dari kata min plus man ya. Termasuk di antara min ya, man, orang yang idza utiya, jika diberi ya, diberikan nikmat, maksudnya syakara, maka dia itu adalah bersyukur. Wa idza tuliya sabara, dan apabila diberikan yaitu cobaan atau musibah ya, idzab tuliya sabara, maka dia apa? Bersabar. Wa idza aznaba istaghfara, dan apabila dia berbuat dosa, aznaba artinya berbuat dosa. Idza, apabila, aznaba berbuat dosa ya, istaghfara. Bagaimana orang itu jika berbuat dosa, maka istaghfara yaitu hendaklah dia apa? Itu beristighfar, memohon ampunan ya. Istighfaro artinya apa? Meminta ampun. Semoga engkau menjadi orang yang apabila berbuat dosa istighfaro, meminta ampunan. Fa inna, maka sesungguhnya ya, inna apa artinya sesungguhnya? Inna, sesungguhnya haula'i salasa, haula'i artinya apa? Ini ya, salasa tiga ya, ketiga hal ini ya, haula isalasa, ketiga hal ini ya, sesungguhnya ketiga perkara ini ya, apa tadi, ketika diberikan nikmat bersyukur, ketika diberikan cobaan bersabar, ketika berbuat dosa beristighfar. Maka sesungguhnya haula'i salasa, ketiga hal ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya rahimahullah, unwanus sa'adati. Unwan artinya judul ya, bisa kita artikan tanda atau ciri. Sesungguhnya ketiga hal ini tadi adalah unwanus sa'adati, itu ciri atau tanda-tanda sa'adati, yaitu kebahagiaan. Demikian yang bisa kita baca ya dari risalah yang beliau sampaikan dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba. Kita akan mengambil faedah-faedah dari kitab ini dari sisi bahasa ya, arti dari kata-katanya, sehingga kita akan mendapatkan tambahan kosakata ya, mufrodat dari apa yang kita baca ya. Baiklah, kita akan baca sekali lagi ya supaya lebih bisa kita pahami kata-kata yang beliau sebutkan dalam risalah ini. Beliau berkata ya, setelah basmalah, as'alullahal karima, aku memohon kepada Allah yang maha mulia, rabbal arsyil azimi, rabb yang memiliki arsy yang agung, an yatawallaka, agar Allah menjadi penolongmu ya, yatawallaka, menjadi penolongmu, fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Wa yaj'alaka, dan semoga Allah menjadikanmu mubarakan, yaitu diberkahi, aynama kunta, dimanapun kamu berada. Wa yaj'alaka, dan semoga Allah menjadikan kamu miman idza u'tiya syakara, termasuk orang yang jika diberikan apa? Nikmat, u'tiya, diberikan ya nikmat, syakara, dia bersyukur. Wa idza ibtuliya sabara, dan apabila diberikan cobaan atau musibah, maka dia sabara, dia bersabar. Wa idza adnaba, dan jika dia berbuat dosa, istighfara, yaitu memohon ampunan. Fa inna haula'i salasa, sesungguhnya ketiga hal ini, unwanus sa'adati, adalah tanda-tanda atau ciri-ciri kebahagiaan. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan ya risalah dari Qawaidul Arba ini pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.